bermain bersama Felista. Ulala. Ya, silakan. Armelo Zero. Goang, terima kasih. Goang, lagunya ada Kerama dulu. Kamu yang namanya Goang tadi, kamu ya? Mas Goang. Kamu Goang ya?